Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca husulul ma'mun fi syarhi thalathatil usul. Thumma bayana al-musannifu, kemudian musannif rahimallahu ta'ala menjelaskan ma'al tempat kembali orang yang taat dan yang maksiat. Dengan beliau katakan, siapa yang mentaati Rasul maka dia masuk surga, siapa yang durhaka dengan Rasul maka dia masuk neraka. Wa hadza dalla 'alai al-Qur'anul Karim, dan dalil akan hal ini adalah dalil akan hal ini dalam Al-Qur'anul Karim fi ayatin katsira, dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-13, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka Allah akan masukkan dia ke surga, mengalir di bawahnya beberapa sungai, khalidina fiha, dia tinggal lama di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Di sisi yang lain, siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasannya, maka dia akan masukkan orang tersebut dalam api, dalam neraka khalidan, dia tinggal di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Umatku dalam hadis ini diperselisihkan tentang apakah yang dimaksudkan umat dakwah ataukah umat ijabah. Kalau para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga? Maka Nabi katakan, siapa yang taat kepadaku dakhalal jannata, maka dia pasti masuk surga. Siapa yang durhaka faqad aba, sungguh dia enggan. Ya, maka nanti makna taat dalam hadis ini tergantung umat di sini, umat dakwah atau umat ijabah. Kalau yang dimaksud dengan umat adalah umat dakwah, maka taat di sini artinya masuk Islam. Maka siapa yang masuk Islam, dia masuk surga. Siapa yang durhaka, yaitu tidak mau masuk Islam, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Itu kalau umatnya umat dakwah. Sedangkan kalau umatnya adalah ummatul dan masuk nerakanya adalah masuk neraka, atau kemudian tidak mau masuk surga, di sini artinya neraka selama-lamanya. Kalau ummati di situ ummatul dakwah. Tapi jika ummati di sini adalah ummatul ijabah, artinya kaum muslimin, maka siapa yang taat kepadaku artinya menjadi muslim yang taat. Maka dia masuk surga. Siapa yang durhaka artinya muslim tidak taat. Dia adalah orang yang enggan masuk surga karena mampir di neraka. Artinya neraka untuknya tidaklah selamanya seandainya dia masuk neraka. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami utus kepada kalian seorang rasul jadi saksi atas kalian, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun durhaka kepada sang rasul, lantas kami hukum Fir'aun akhdan wabila, dengan hukuman yang berat. Hada, ini adalah dalil untuk masalah yang terakhir, yaitu bal arsala ilaina rasula. Wal khitab, dan yang ditujukan dalam firman Allah Ta'ala ilaikum, kepada kalian semua, adalah kafir Quraisy. Khitabnya kafir Quraisy, namun yang dimaksudkan adalah semua manusia. Kami telah utus pada kalian seorang rasul yang jadi saksi atas kalian, syahidan ala a'malikum, jadi saksi atas amal kalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala liyakuna rasulu syahidan alaikum, supaya rasul jadi saksi atas kalian, dan kalian umat Muhammad jadi saksi atas manusia. sebagaimana telah kami utus seorang rasul kepada Fir'aun, dialah Musa alaihi salatu wasalam. Wa adamu ta'yinihi, di sini Musa tidak disebutkan namanya secara tegas, cuma kami utus seorang rasul kepada Fir'aun. Li adami dukhulihi fi tashbih aw li anna ma'lumun ghaniyun 'anil bayan. Kenapa Musa tidak disebutkan secara khusus? Ya, maka salah satu jawabannya li anna ma'lumun, kalau sudah diketahui, ghaniyun tidak perlu 'anil bayani dijelaskan. Ya, atau li adami dukhulihi fi tashbih, karena dia tidak masuk dalam ya, kalimat penyerupaan. Mungkin yang dimaksudkan bahasanya penyerupaan yang mau ditekankan adalah diutusnya Rasul. Yeah. Kalimat pokoknya adalah kami utus. Wal maksud intinya dari ayat ini wallahu a'lam mengingatkan umat ini dengan satu nikmat yang agung, yaitu diutusnya seorang nabi yang mulia. Dan mengingatkan umat ini supaya tidak melakukan semisal apa yang dilakukan oleh kaum Fir'aun, maka akan menimpa mereka apa yang menimpa Fir'aun. Wal makna dan maknanya sebenarnya Allah Jalla wa'ala mengutus seorang Rasul kepada kalian sebagaimana mengutus Rasul kepada Fir'aun. Maka lihatlah apakah atau bagaimanakah, terjemah enaknya, bagaimanakah mauqif min, itu artinya sikap. Karena mauqif Fir'auna wa qaumihi min, bagaimanakah sikap Fir'aun dan kaumnya terhadap sang Rasul. Karena sunnatullah itu sama, tidak berubah dan tidak berganti. Kalau ta'ala Allah katakan, maka Fir'aun durhaka dengan sang Rasul, lantas kami hukum Fir'aun dengan hukuman yang berat. Wabil, maknanya dalam bahasa Arab thaqil asyadid, berat dan berat. Sebagaimana penjelasan yang warada berasal dari Ibnu Abbas, orang Arab mengatakan kala'un wabilun, rumput yang wabil, makanan yang wabil, artinya thaqilun berat, radhi'ul uqba jelek dampaknya. Maka makanan yang yustamra'u enak atau dirasa enak itu akan dikunyah oleh lambung, digiling oleh lambung, birahatin dengan nyaman dan dalam waktu yang sebentar. Adapun jika makanan itu dirasa tidak enak, maka lambung tidak bisa mengunyahnya atau menggilingnya dengan mudah, dan menggilingnya perlu waktu yang lebih lama. Waqad yakunu, dan boleh jadi makanan ini punya dampak yang jelek atau dampak yang wakhimah besar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-haqqu thaqilun mariyun, kebenaran itu berat dan tidak enak. Atau kemudian marion artinya bagus dampaknya. Sedangkan kebatilan itu khafifun wabiyun, ringan untuk diterima, ringan untuk dilakukan, namun dia wabiyun. Wabiyun artinya akibatu wakhimah, dampaknya besar. Adapun kebenaran, fa'inna wa'inkan al-insan, meskipun seorang itu menyangka kalau dia berat, maka dia adalah marion khafifun, dia ringan, marion ai akibatuhu hamidah, dampak akhirnya terpuji. Maka Allah menghukum Fir'aun dengan hukuman yang keras dan membinasakan, akibatnya besar. Wadhalika, dan hal tersebut dengan Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah, maka tidak ada yang lepas dari mereka tentara Fir'aun, ahadun satupun, semuanya mati semua. Kemudian setelah itu Fir'aun berada dalam siksaan di alam barzah sampai hari kiamat, setelah itu siksaan neraka. Allah Ta'ala berfirman, neraka disodorkan kepada mereka setiap pagi dan sore. Bukan hanya mereka melihat neraka, namun setelah itu dia disiksa dengan neraka. Pagi sore artinya sepanjang waktu. Dan pada hari terjadinya kiamat, Allah katakan, masukkanlah pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang paling keras. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya keluarga seseorang adalah pengikutnya dalam keyakinan dan agama. Maka ala Fir'aun, para tentara Fir'aun itu disebut alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Padahal mereka bukan keluarga Fir'aun secara nasab, namun karena keluarga hakiki seseorang adalah yang sama dengannya dalam akidah dan keyakinan. Kemudian poin yang kedua, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, Allah tidak ridha disekutukan bersama Allah dengan siapapun dalam ibadah kepadanya, meskipun dengan malaikat yang dekat ataupun nabi sekaligus rasul. Maka ini masalah yang kedua tentang tauhid uluhiyah. Maknanya sesungguhnya Allah Jalla wa'ala yujibu, mewajibkan atas mukallaf untuk mengisahkan Allah dalam ibadah, karena dia Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, semata dia tidak boleh disekutukan. Kenapa dia berhak untuk mendapatkan ibadah? Li'annahu, karena dia Allah adalah sang pencipta dan pemberi rezeki. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, wal amru, dan dialah yang punya otoritas untuk mengatur. Maka karena dia adalah pencipta, pemberi rezeki, pemilik jagat raya, maka dia yang berhak untuk disembah, bukan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak lari dan disekutukan mau bersama Allah ahadun dengan siapapun. Mahma balara, meskipun demikian luar biasanya orang tersebut dalam sucinya dirinya, tingginya dan rif'ah, tingginya atau kemuliaannya. Allah tidak mau disekutukan meskipun dengan malaikat yang dekat ataupun nabi sekaligus rasul. Maka jika Allah tidaklah rela disekutukan dengan malaikat yang dekat, padahal mereka adalah al-muqarrabun ilallahi ta'ala, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah, tidak pula dengan nabi yang merupakan rasul, padahal mereka adalah orang-orang yang pilihan Allah. Fa inna ghairahum minal khaliqa, maka makhluk-makhluk yang lain lebih-lebih lagi. Karena ibadah tidaklah ibadah tidaklah layak kecuali hanya untuk Allah. Memberikan ibadah kepada selain Allah adalah bentuk kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena tempat ibadah adalah yang mencipta dan memiliki jagat raya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Maka Allah Jalla wa'ala tidaklah ridha kekafiran dilakukan oleh hamba-hambanya. Non Allah hanyalah ridha Islam untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa raditu lakumul Islam adina, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, wa la yardha li'ibadihil kufr, Allah tidaklah ridha kekafiran terjadi pada hambanya. Badalilu qawlu ta'ala wa annal masajid alillah, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah bersama Allah ahadan dengan yang lain. Masajid jama' dari masjid. Masjid adalah setiap tempat yang dibangun untuk sholat dan ibadah serta mengingat Allah Ta'ala. Dalil ala hadal makna pengertian masjid semacam ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi nasihati orang itu, sesungguhnya masjid ini tidaklah layak untuk satupun dari hal itu. Dia hanyalah dibangun untuk mengingat Allah Ta'ala dan untuk mengerjakan sholat. Inilah fungsi masjid, wazifa artinya fungsi. Kemudian wa'ana masjid alillah, masjid-masjid itu milik Allah. Maka idhofah dalam ayat ini, idhofah untuk menunjukkan mulia, wa taksis dan pengistimewaan. Wa yakunul makna ala taksis, Dan maknanya ala taksis, jika kita maknai ini adalah pengkhususan masjid secara khusus, anakum, bahasanya kalian jika masuk ke dalam masjid untuk ibadah, maka janganlah kalian berdoa dan beribadah di masjid tersebut ya, ma'ahadan, dengan sesuatu selain Allah. Karena masjid adalah rumah-rumah Allah, maka bagaimanakah engkau masuk rumahnya kemudian beribadah dengan yang lainnya bersamanya. Fala tad'u ma'allahi ahada, ahadan di sini isim nakirah, dan nakirah sebelum nahi menghasilkan makna umum. Artinya janganlah kalian berdoa dan beribadah bersama Allah dengan seseorang, kainan mangkana, siapapun dia, baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang jadi rasul. Ya, makhluk yang duna dzalika, levelnya di bawah itu, tentu lebih-lebih lagi. Kemudian qaulul musannif rahimallahu taala atsalitsatu, poin yang ketiga, siapa yang taat kepada sang rasul dan mengisahkan Allah, tidak boleh baginya memberikan loyalitas dan keperpihakan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah poin yang ketiga, maudu'uha, topiknya atau isinya adalah al-wala' wal-bara'. Wala' adalah masdar dari kata-kata waliya. Waliya maknanya qurba, dekat, wadana minhu, dan dekat. Yang dimaksud dengan wala' di sini adalah dekat dengan kaum muslimin, dengan mencintai mereka, yaitu dekatnya berarti dekat di hati, dengan mencintai mereka, membantu mereka, menolong mereka menghadapi musuh, kemudian nyaman tinggal di tengah kaum muslimin. Sedangkan bara, dari kata masdar dari bari'a, artinya takhallasa, bebas. Wa bari'a itu maknanya tanazzaha, bersih dari sesuatu, wataba, ada, dan jauh. Bari'a bisa artinya memotong. Sehingga barok di sini artinya memotong hubungan dengan orang kafir dalam bentuk tidak memiliki cinta dengan mereka, tidak membela mereka, dan tidak nyaman tinggal di negeri orang kafir ilal idharratin, kecuali kondisi darurat. Makna perkataan penulis, siapa yang taat pada sang rasul dalam apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang dan larang. Zajara itu adalah larangan keras. Dan mengisahkan Allah, maka inilah akidah Islam. Dan di antara hal yang pokok dalam akidah Islam adalah berpihak kepada orang Islam, membenci orang musyrik dan memusuhinya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh ada pada kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sehingga kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya kaumnya Ibrahim itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah, dan Ibrahim hanya berlepas diri pada sesembahan selain Allah. Kami kafir dengan kalian, nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu mencintai yang Allah cintai dan membenci yang Allah benci. Maka cinta karena Allah itu semakna dengan al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillah, loyal dan memusuhi karena Allah. Ini semua adalah di antara konsekuensi ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan di antara konsekuensi agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil atas hal ini, dan dalil atas hal ini adalah firman Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidaklah kalian jumpai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir berupaya untuk mengambil cintanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka makna perkataan mu'alif, la yajuzu lahum wa'alatu man hadallahu wa rasulah, hada artinya ada, memusuhi Allah dan Rasulnya. Inilah makna muhaddah. Aslinya muhaddah dalam bahasa Arab adalah berada di satu sisi. dan seorang yang Anda musuhi ada di sisi yang lain. Dan tidaklah diragukan siapa yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, maka yasduku alaihi, benar dan tepat untuknya label menentang Allah dan Rasulnya. Karena seakan-akan bitasarfi hadha, dengan tindakan ini dia berada dalam satu sisi dan Allah serta Rasulnya di sisi yang lain. Wal mu'alatu, dan loyal atau berpihak, maknanya artinya al-musadaqah, berkawan, merasa dia adalah kawan, meyakini bahwasannya kaum muslimin adalah kawan. Kemudian mu'addah, berupaya untuk mengambil cintanya, wal mahabbah, dan rasa cinta. Wahia, dan dia adalah menunjukkan bil qurbi wa dunu, dekat dan dekat dengan sesuatu. Maka tidaklah mencintai orang-orang kafir meskipun akraba qaribin, kerabat yang paling dekat. Kerabat yang paling dekat adalah anak dan orang tua, karena dia adalah kerabat paling dekat seseorang. Bisa jadi al-asal, yaitu bapak, atau farak, yaitu anak. Thumma ya'ti ba'da hadza, kemudian datang setelah itu al-ikhwan, saudara, karena mereka lah para penolong. Thumma ba'da hadza, kemudian setelah itu datanglah kerabat-kerabat yang lain. Akan tetapi dalam bab mualah loyalitas dan permusuhan, maka nasab tidak ada nilainya. Saudaramu seakidah itulah saudaramu yang hakiki. Musuhmu, dan musuhmu yang hakiki adalah musuhmu dalam akidah. Maka saudaramu yang sebenarnya adalah saudaramu dalam akidah, meskipun dia berada di ujung dunia. Dan musuhmu yang sejatinya adalah musuh dalam akidah, meskipun dia kerabat yang paling dekat. Karena tidak ada di sana teranggapnya nasab dalam timbangan Islam. Innama hanyalah jadi tolak ukur akidah ini. Oleh karena itu Allah menegaskan makna ini, dan Allah menyebutkan contoh dengan menyebutkan beberapa kerabat. Allah Ta'ala katakan, la tajidu qauman, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang. Nafi'il la tajidu dalnya dhommah, kaidahnya jika kondisinya dhommah, artinya lanya adalah la nafi. Ulama balaghah mengatakan bahasanya nafi itu lebih hebat daripada nahi. Kenapa? Karena nahi itu berkenaan dengan masa depan. Jangan, jangan itu artinya di masa depan. Sedangkan kalau nafi biasa kita terjemahkan tidak boleh. Atau tidak, la tajidu qauman, tidak boleh Anda jumpai. Maka kalau nahi, maka berkenaan dengan masa lalu dan masa depan. Sehingga makna ayat tidaklah engkau jumpai di waktu kapanpun sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, berupaya untuk mengambil cinta orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Yu'minuna billahi, beriman pada Allah, artinya beriman dengan iman yang benar. Yang dalam iman yang benar itu selaras antara lahiriah dan batinnya. Maka ini menunjukkan bahasanya tolak ukur yang benar untuk memusuhi orang-orang kafir adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Wahada, dan ini mengharuskan seorang muslim untuk mengecek imannya. Fa'in hasala, maka jika terjadi pada dirinya kecondongan, rukun kecondongan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka wajib baginya untuk introspeksi diri. Yurajik nafsahu artinya introspeksi diri. Dan merenungkan keimanannya, karena loyalitasnya boleh jadi adalah bukti hilangnya iman bil kuliah secara total atau lemahnya iman tergantung apa yang terjadi pada hatinya. Wa ala ayyi halin, kesimpulannya, loyal terhadap orang kafir masalah yang berbahaya. Kan Allah Jalla wa'ala meniadakan kumpulnya iman bersama muaddatihim, berupaya untuk mengambil cinta mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka Allah kabarkan bahasanya Anda tidak akan jumpai seorang mukmin berupaya untuk mengambil cintanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena iman itu sendiri meniadakan muaddah. Muaddah itu upaya untuk mendapatkan, ngoyo untuk mendapatkan cintanya, cinta seseorang. Bersusah payah untuk mendapatkannya, itu muaddah. Kama sebagaimana salah satu dari dua hal yang bertentangan itu meniadakan yang lain. Siang dan malam, maka malam meniadakan siang, siang meniadakan malam. Maka jika dijumpai iman, maka tidak ada kebalikannya iman, yaitu loyal dengan musuh Allah. Maka jika seorang itu loyal dengan musuh Allah dengan hatinya, maka itu adalah bukti bahasanya hatinya tidak ada pada hatinya iman al-wajib, iman yang seharusnya ada. Ya, maka ada yang namanya aslul iman, ada yang namanya iman wajib, dan ada yang namanya iman mustahab. Ya, ada nama-nama aslul iman, pokok iman. Jika hilang, hilanglah iman. Kemudian ada namanya al-iman al-wajib. Ya, itulah hal-hal yang wajib dalam iman. Hal-hal yang wajib dalam iman. Maka jika dia hilang, menyebabkan kefasikan. Maka wajib puasa Ramadan. Maka orang yang tidak puasa Ramadan karena malas, maka hilang dari dirinya al-iman al-wajib. Kemudian ada al-iman al-mustahab, iman yang dianjurkan, itulah amal-amal yang mustahab. Maka orang yang tidak sholat malam, tidak tahajud, hilang darinya al-iman al-mustahab. Ya, maka jika seorang itu loyal dengan musuh Allah dengan hatinya, maka minimal hilanglah iman wajib. Bahkan boleh jadi hilang totalitas iman. Sa'd Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang beranggapan bahasanya dia beriman pada Allah dan hari akhir, namun ma'adhalika meskipun demikian dia berupaya untuk meraih cintanya musuh-musuh Allah, muhibun mencintai liman orang yang membuang iman di belakang punggungnya, maka iman ini adalah iman anggapan, bukan iman yang hakiki. Karena segala sesuatu labuda harus memiliki bukti yang membenarkannya. Karena semata-mata klaim tidaklah berfaedah sedikit pun. Walau sadak dan tidaklah dipercaya pelakunya. Kemudian qaulu ta'ala, walau kanu meskipun mereka adalah bapak, anak, saudara, atau asyirah. Artinya mereka tidaklah berupaya untuk meraih cintanya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat. Ya, bapak, kemudian anak, atau asyirah. Ar-Rahib al-Asfahani mengatakan, asyirah adalah nama untuk sekelompok orang dari kerabat seseorang yang dia merasa berbanyak-banyak diri dengan keluarganya ini. Kami adalah suku yang besar. Kenapa ini adalah bagian dari keluarga kami? Al-Alusi mengatakan, bukanlah yang dimaksudkan bimantukiwa dengan orang yang disebutkan adalah mereka-mereka secara khusus. Namun yang diinginkan oleh ayat adalah kerabat secara umum. Didahulukan yang disebut pertama kali bapak, walau kanu aba'ahum, karena wajib atas anak mentaati bapak dan mempergauli bapak di dunia bil ma'ruf dengan baik. Musahabah bisa kita terjemahkan dengan mempergauli. Kalau dalam bahasa Indonesia beda antara menggauli dan mempergauli, itu beda, tidak boleh salah ucap. Meleset sedikit salah maknanya. Menggauli fulan dengan mempergauli fulan. Wasana dan di nomor dua kan dengan anak, karena anak adalah a'laqa bihim, lebih dekat dengan mereka. Likaunihim, karena anak itu adalah buah hati orang tua. Aqbadahum. Wasalasa dan di nomor kan tiga, saudara. Karena saudara-saudara inilah yang menolong dan membela seseorang. Kemudian ditutup dengan asyirah. Karena orang Arab itu mengandalkan keluarga besarnya. Watanasur, saling menolong dengan keluarga besar. Setelah ikhwan, saudara kandung. Ghaliban demikian biasanya. Thumadzakara, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahasanya Allah membalas mereka dengan 5 poin. Dan Allah mulai dengan al-tafihi ad-dunyawiyah, kasih sayang Allah di dunia. Dengan Allah Jalla wa'ala berfirman, mereka-mereka inilah orang yang Allah catat di hati mereka keimanan. Kataba dalam bahasa Arab, makna asalnya adalah jama'ah. Makna asal dari kataba adalah jama'ah. Oleh karena itu kumpulan tentara, satu pasukan itu disebut dengan sebutan katibah. Ya, rombongan tentara. Oleh karena itu maka buku disebut dengan kitab. Ya, karena dia mengumpulkan bab dan fasal. Oleh karena itu maka tulisan disebut kitabah. Karena dia mengumpulkan huruf. Maka kataba maknanya jamaah. Di sini beliau jelaskan. Ai jama'ahu fi kulubihim. Allah kumpulkan iman di hati mereka. Allah kuatkan. Wa arsahu, dan Allah kuatkan. Maka inilah hati yang beriman, yang tulus. Hati yang kemudian iman itu demikian kokoh, maka tidaklah membekas padanya berbagai macam subhat yang menodai iman dan keraguan-raguan. Wa ayatahum biruhin minhu. Ayatahum artinya kawahum, Allah kuatkan. Ruhin minhu artinya cahaya, hidayah dan bantuan ilahi, madad, bantuan. Ihsan, kebaikan dari Rabbani, dari Allah. Nah ini semua disebut dengan roh karena dia adalah sebab kehidupan yang baik dan nyaman. Kemudian Allah sebutkan dampak kasih sayang Allah di akhirat. Allah masukkan mereka dalam surga, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tinggal lama di dalamnya. Itulah tempat penuh dengan pemuliaan Allah. Fiha, di dalamnya terdapat nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas alias dibayangkan oleh hati manusia. Allah ridha kepada mereka. Hada ini adalah kalimat istiqnaf. Ini istiqnaf itu adalah kalimat baru, tidak nyambung dengan sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia ya artinya sudah titik dan akhir paragraf. Setelah itu paragraf baru. Nah, paragraf baru itu istiqnaf. Gambarannya demikian. Nah, istiqnaf di sini jarah majrah ta'lili, berstatus sebagai ta'lil, penyebutan alasan. Sehingga makna ayatnya Allah ya, memberikan pada mereka ridhanya karena mereka taat kepada Allah di dunia, dan mereka pun ridha kepada Allah di akhirat dengan Allah masukkan mereka ke dalam surga, dan isi surga berupa berbagai macam pemuliaan, dan ini adalah tingkatan nikmat yang paling tinggi. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, di sini terdapat rahasia yang menarik. Itu bahasanya mereka tatkala mereka membuat marah kerabat dan keluarga besarnya dan membuat marahnya karena Allah dengan dia menjadi orang yang beriman, ya, dia berbeda dengan agama kerabatnya, maka Allah ganti dengan ridha Allah untuk mereka. Wa ardahum anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah dengan pemberian Allah pada mereka berupa nikmat yang muqim, nikmat yang abadi, keberuntungan yang besar dan anugerah yang luas. Ulaika hizbullah. Di sini ada idhofah. Dan idhofah di sini adalah idhofah untuk tasyrif, memuliakan dan menjelaskan kalau al-ikhtisas mendapatkan pengistimewaan. Maka idhofah kepada Allah itu ada beberapa macam. Yang pertama, yang diidhofahkan kepada Allah adalah sesuatu yang tidak lepas dari zat Allah. Misalnya ilmullah, basarullah, hayatullah. Maka idhofah di sini menunjukkan sifat. Jadi antara sifat Allah adalah hidup, mengetahui dan yang lain. Kemudian yang kedua, idhofah kepada Allah dan sesuatu yang diidhofahkan pada Allah adalah sesuatu yang berada di luar zat Allah. Maka itu disebut dengan idhofah tasyri'. Maka nanti ada dua macam. Yang pertama idhofah tasyrif, contohnya hizbullah, rasulullah, nabiullah, baitullah. Kemudian yang kedua, sebagaimana kemarin telah kita singgung, menunjukkan hina, aduwullah misalnya, musuh Allah. Allah ingatlah senyap, hanyalah golongan Allah lah yang beruntung. Al-falah muflih dari kata-kata al-falah. Al-falah artinya al-fawzu, beruntung, wa dhufru, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan nikmat akhirat. Disebutkanlah kata-kata hizbullah di awal, ulaika hizbullah, libayan untuk menjelaskan istimewanya mereka pada Allah Ta'ala. Sedangkan hizbullah yang kedua untuk menunjukkan mereka diberi keistimewaan, bahagia dunia dan akhirat. Kemudian loyal dengan orang kafir, berpihak kepada orang kafir, itu memiliki madzahir, bentuk-bentuk riil, muta'addidah yang banyak. Atau sering muncul min zaman ila akhar, dari zaman ke zaman, dan dia di zaman kita lebih banyak. Dan aku akan sebutkan yang paling penting dari bentuk-bentuk riil berpihak kepada orang kafir. Maka jika talabasa biha itu sedang melakukan sesuatu. Jika telah bahasa melakukan biha semuanya, au bisyai'in minha, atau salah satu darinya, yang melakukannya adalah insanun muslim, seorang muslim, maka menjadi kewajibannya untuk meyakini bahasanya dia telah loyal dengan orang kafir, berbanding lurus dengan kadar bentuk-bentuk riil ini ada pada dirinya. Banyak tidaknya bentuk-bentuk riil ini mudhahir, ya, koma bihi ada pada dirinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Sebagian mereka wali, sebagian yang lain. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali dan loyal kepada mereka di antara kalian, maka dia bagian dari mereka. Maka di antara bentuk, ya, bentuk riil loyal dengan orang kafir, yang pertama adalah ridha dengan kafirnya orang kafir dan tidak meyakini kafirnya orang kafir, atau ragu dengan kafirnya mereka, atau lebih parah lagi membenarkan semua isma-isma atau agama-agama kekafiran, agama-agama mereka yang kafir dan semua agama mereka kafir. Maka ini tentu loyalitas, bentuk real loyalitas, ya, dengan orang kafir yang statusnya membatalkan iman. Yang ini di tempat kita ada pada orang-orang Islam liberal. Maka contoh munafik di zaman ini, itulah mereka orang-orang ya Islam liberal. Kemudian yang kedua, dalam menyerupai mereka, dalam menyerupai orang kafir dalam kebiasaan, akhlak, taqalid, tradisi, dan dalam ijazatihim, waktu libur. Di mana? Karena tidaklah menyerupai orang kafir kecuali karena terkagum-kagum dengan orang kafir, terhidup dengan akhlaknya orang kafir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka, yaitu bagian dari mereka secara lahiriah. Namun hadis ini bukan hanya untuk celaan. Risman tersyabah bikawmin fawamin ho, perlu diperhatikan, itu bukan hanya dalam konteks celaan, juga berlaku untuk konteks pujian. Maka siapa menyerupai dirinya, rupanya menyerupakan dirinya dengan orang-orang saleh, maka dia bagian dari orang-orang saleh. Dan itu terpuji. Kemudian yang ketiga, minta bantuan mereka tidak dalam kondisi darurat. Kemudian sifat dan percaya dengan mereka dan menjadikan mereka orang kafir sebagai pembantu dan penolong. Kemudian yang keempat adalah membantu dan munasarah menolong mereka. Munasarah atau nasarah itu identik menolong berkenaan dengan perang, tawuran dan semacam itu. Kalau mu'awana umum. Ya, kalau munasarah, nah itu berkenaan dengan tawuran, perang, kelahi, nah itu munasarah. Kemudian membersamai mereka dalam hari raya mereka dengan membantu mereka untuk bantuannya hadir di acara hari raya orang kafir atau minimal tahlilah mengucapkan ucapan selamat hari raya orang kafir. Yang keenam, bernama dengan nama-nama khas mereka. Karena dia pemain sepak bola tertentu atau kemudian artis, maka anak dinamai dengannya. Ini kaidah orang Arab, tidaklah seorang itu menamai anaknya kecuali dengan sesuatu yang sangat berkesan di hatinya. Nama pilihan untuk anak, nah itu artinya itu sesuatu yang sangat berkesan di hati bapaknya. Satu masyarakat itu bisa diketahui dengan tren nama di masyarakat itu. Nah, oh ini tren masyarakatnya penggila bola. Kenapa? Banyak nama-nama pemain bola. Banyak nama-namanya, nama-nama pemain bola. Ya, tapi kalau kemudian tren masyarakat mengarah kepada kebaikan, maka yang tersebar nama-nama orang baik, orang-orang saleh, nama para sahabat, nama nabi dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, safarkan lagi kafir bukan karena kepentingan darurat. Cuma untuk nuzhah, cuma untuk berwisata, untuk liburan. Ya, liburan sedikit ke Singapura, ke Thailand, atau ke tempat-tempat yang lain. Maka itu bentuk loyal dengan orang kafir. Mut'atun nafsi cuma untuk menghibur diri. Akan datang rinciannya. Kemudian mendoakan ampunan dan kasih sayang Allah kepada mereka orang kafir. Idza mata minhum mayyitun. Jika ada orang yang mati dari orang kafir, maka ini bentuk loyalitas kepada orang kafir. Kemudian mujamalah, kemudian basa-basi dan mudahanah dalam masalah agama. Dan mudahanah itu adalah tanazul, mengalah dalam masalah agama, artinya mengorbankan agama demi mendapatkan dunia, dalam hal ini dunianya orang kafir. Kemudian yang ke-10, meminjam undang-undang orang kafir Kemudian wa mana hijib dan jalan mereka untuk kemudian mengatur umat wa tarbiyatul abna, berarti manahid itu kurikulum. Manahid itu ada beberapa makna di sini, yang tepat kurikulum pendidikan. Kita sambungkan dengan tarbiyati abna'iha. Maka kewanin itu hukmil ummah. Ya, isti'aratu manahijihim, itu berkenaan tarbiyatul abna', mendidik generasi muda. Pakai kurikulum yang mengadopsi bulat-bulat tanpa penyaringan dari kurikulum pendidikan orang-orang kafir. Maka ini diantara bentuk loyalitas. Dan yang tentu yang bermasalah kalau pinjamnya bulat-bulat. Kalau disaring, diambil mana yang manfaat, mana yang cocok, ya tidak mengapa memanfaatkan penelitian mereka, ilmu mereka, ya, yang positif, yang manfaat. Kemudian yang ke-11 adalah memakai kalender Nasrani, yaitu kalender Masehi. Dan yang bermasalah adalah manakala meniadakan kalender Hijriah. Adapun double, maka tidak mengapa. Sebagaimana apa hukum ucapan selamat pagi, selamat malam? Kalau double boleh. Assalamualaikum, habis itu selamat malam. Tapi kalau menghilangkan, menggantikan, nah itu yang tidak boleh. Assalamualaikumnya hilang, diganti selamat malam, selamat pagi. Sebagaimana di tempat kita dulu ide nyelenehnya Gus Dur, umat Islam Indonesia itu salamnya diganti selamat pagi, selamat sore, selamat malam saja gitu. Maka kalau ganti, maka tidak boleh. Tapi kalau didobel, tidak apa-apa. Demikian juga bab ini. Yang kalender miladi, kalender Masehi itu dibangun di atas Ashurin Wahmiyah. Bulan-bulan yang itu waham. Tanpa dasar. Ghairu mabniyatin, tidak dibangun di atas masru', tuntunan agama. Tidak pula di atas logika. Apa logika yang bisa menjelaskan Februari itu 28 hari dan tidak bulan yang lainnya? Adakah logikanya? Walau mahsus, tidak pula pakai hal yang diindrawi. Kalau kalender Hijriah itu pedomannya adalah mahsus, hal yang diindrawi. Nah, kalau kalender Masehi apa pedomannya? Mahsus bukan. Masro artinya sisa ajaran Samawi terdahulu. Karena dia kalender Masehi itu dari Romawi, Romawi Nasrani, apakah itu ajaran Isa? Ataukah kemudian ajaran Bani Israel? Bahkan kalender di masa Bani Israel itu kalender Qumariyah. Kalendernya Bani Israel itu Qumariyah. Dalilnya kata saya Ibnu Utsaimin, dalilnya karena mereka mengenal Asyura. Dan mereka puasa Asyura. Mereka mengenal Asyura dan berpuasa di hari Asyura. Itu ajaran Musa. Dan itu tidak ada di kalender Masehi. Itu tidak ada di kalender Masehi. Berarti kalendernya Musa itu Qumariyah. Boleh jadi nama bulannya tidak sama persis, non bulannya sama dengan Al-Muharram. Famin mafasid dzalika, dan di antara dampak jelek hal itu adalah menghubungkan kaum muslimin wa nasiatihim dan generasi muda kaum muslimin terhubung terikat dengan kalender Nasrani dan menjauhkan mereka dari kalender Hijriah, satu kalender yang disepakati oleh para sahabat dalam keadaan sudah ada kalender Masehi. Sahabat ini bersentuhan dengan budaya Romawi. Romawi gulung tikar di masa Umar. Maka ada kemudian sentuhan budaya. Maka mereka, para sahabat, tahu ada Masehi. Tahu ada Masehi, namun mereka sepakat untuk tidak mengambilnya. Dan bersepakat untuk memakai ya kalender Hijriyah. Wahiyah dan kalender Hijri itu berkenaan dengan Rasulullah dan siar agama. Maka ini adalah sebagian bentuk riyal, loyal dengan orang kafir. Dan masalah ini sebenarnya perlu penjelasan lebih banyak, namun dalam apa yang telah disampaikan sudah cukup insyaallah ta'ala. Dan topik al-wala' wal-bara' itu punya urgensi yang sangat besar, kedudukan yang sangat agung, karena dia adalah bagian dari hak kalimat tauhid, bagian dari konsekuensi agama Ibrahim dan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Wal mar'u ma'a man habba yaumal qiyamah, dan seseorang itu bersama dengan yang dia cintai pada hari kiamat nanti, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan seorang itu tidak akan beres Islamnya meskipun dia telah mengisahkan Allah dalam artian beribadahnya kepada Allah. Dia sudah ibadahnya hanya kepada Allah, kemudian watau ka asyirka, dia tinggalkan bentuk-bentuk kemusyrikan, ibadah-ibadah kepada selain Allah tidak dia lakukan. Ini masih belum becus iman semacam ini, orang semacam ini, illa kecuali harus ditambahkan dengan audawatil musyrikin. Ya, terjemah letterlocknya memusuhi orang-orang musyrik. Memusuhi orang-orang musyrik. Maka tidak cukup dengan meninggalkan kemusyrikan, namun harus ditambah dengan meyakini jeleknya kemusyrikan. Ya, atau yang di sini disebut dengan memusuhi orang-orang musyrik. Ada orang yang meninggalkan kemusyrikan, tidak mau melakukan kemusyrikan, namun cara pandang dia terhadap kemusyrikan, ya itu baik-baik saja, hak asasi manusia. Nih, fine-fine saja. Tidak ada masalah. Nih, cuma saya tidak cocok. Nih, apakah itu masalah? Jelek, oh, ya tidak jelek sih sebenarnya. Tapi kok enggak, kamu tidak mau melakukannya? Ya saya tidak cocok saja. Nih. Saya cocoknya begini. Saya cocoknya begini. Namun apakah itu jelek? Oh tidak jelek. Ya, itu budaya yang luhur. Budaya yang top, bagus. Patut dilestarikan. Ya. Tapi kalau saya enggak mau melakukannya. Untuk kunjak, jadi cuma untuk konsumsi pribadi. Tidak ada kemudian sikap keluar, itu enggak ada. Maka jika ada orang yang wahadallaha, dia ibadahnya kepada Allah. Setelah itu tahu ke syirka. Nyembah nyerok itu enggak mau. Sesajen indan itu enggak mau. Larung di sini di situ tidak mau, maka dia tidak mau. Tapi tidak maunya itu untuk konsumsi pribadinya. Apakah sudah bagus iman orang ini? Belum. Sampai bi ada watil musyrikin, meyakini jelek, buruk, sesatnya kekafiran dan kemusyrikan. Kalau dia terhadap responnya terhadap kemusyrikan itu ya netral-netral aja. Cuma saya enggak cocok saja kok. Saya netral aja gitu. Atau kemudian malah dia sebenarnya memuji, cuma saya enggak cocok sehingga jadi saya tidak melakukannya. Maka itu masih rusak iman. Masih rusak iman. Iman itu baru beres setelah beribadah kepada Allah, kemudian meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, ya, dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan itu karena keyakinan betapa jeleknya kemusyrikan, betapa sesatnya kemusyrikan. Dia adalah jalan neraka gitu. Ya, kalau kemudian dia tidak mau melakukan kemusyrikan, ya, karena namun dia tanpa ada rasa apapun dengan kemusyrikan, fine-fine saja dengan kemusyrikan, maka itu iman yang rusak. Wa tasrih, dan menegaskan kepada mereka orang-orang musyrik, bil adawati wal bagdha, permusuhan dan kebencian. Ada kebencian. Dan ini tegas. Apakah Anda benci dengan kemusyrikan? Iya, saya benci. Enggak kemudian, gimana ya? Benci apa enggak ya? Saya ya gak cocok aja sih sebenarnya, tapi ya ya bagus-bagus aja sih. Ya, maka itu iman itu gak beres. Itu iman gak beres. Harus tegas. Tegas. Iya, saya benci dengan itu. Apa pandangan Anda tentang sedekah laut untuk Nyi Roh Kidul? Gimana ya? Enggak tegas. Orang yang imannya beres, tegas dia katakan, saya membencinya. Itu satu hal yang buruk. Untuk apa nyembah makhluk? Itu satu hal yang harus ditinggalkan. Nah, itu tegas. Kala Syekh Umar Ibn Atiq, tidak ada dalam kitabullah satu hukum yang padanya terdapat dalil yang sangat terlalu banyak wala abyan dan terlalu jelas dibandingkan hukum hukum ini, yaitu hukum loyalitas. Dan ini ba'da setelah wajibnya tauhid dan haramnya kemusyrikan. Watata akad, dan ditekankan urgensi dari topik ini di zaman kita saat ini disebabkan berkuasanya dan menindasnya orang kafir di negeri kaum muslimin. Maka lebih ditekankan dengan menjelaskan hakikat wala wal bara, kemudian kaedah-kaedahnya, macam-macamnya dan dampaknya. Wawajuh dan alasan hada ta'akud, perlu ditekankannya hal ini, ada tiga alasan. Yang pertama, nampaknya sikap loyal kepada orang kafir, cinta kepada mereka dalam berbagai macam potret sata yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, muncul di tengah-tengah kaum muslimin man, orang-orang yang menyerukan tamyi' hadal asli, lembek terhadap hal ini, hal yang agung ini, dan meremehkan masalah ini, bahkan kemudian mengusulkan untuk menghilangkannya dari manhaj dirasiyah, dari kurikulum sekolah, supaya tumbuh besarlah satu generasi yang tidak mengenal sedikit pun wala wal bara. Yang ketiga, tidak dipahamilah masalah ini dalam bentuk yang benar, karena manusia dalam masalah ini di antara ghalin, ada yang berlebihan dalam memahaminya dan terlalu kaku dalam menerapkannya, dan ada orang yang sesat dalam memahaminya dan meremehkan fitahkiki untuk mempraktekannya. Ahlul haq dan orang yang pertengahan itulah orang yang memahami masalah wala wal bara dengan bentuk yang benar, bersandarkan dalam pemahamannya dengan teks Quran dan sunnah. Wahua, dan itulah benci dengan orang kafir dan memusuhi mereka, namun ingat, tanpa mendzalimi satupun orang kafir, tanpa kemudian menghilangkan nyawa orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian walaisa dan bukalah termasuk loyal dengan orang kafir, tukar menukar maslahat dengan orang kafir dengan jual beli, atau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita dari mereka, atau penguasa mengambil hati mereka jika penguasa merasa khawatir alal muslimina minhum, gangguan mereka terhadap kaum muslimin. Demikian juga bukalah termasuk loyalitas memanfaatkan mimma indahum, apa yang mereka miliki berupa hal yang manfaat untuk umat Islam, semacam penelitian yang manfaat, teknologi, penelitian-penelitian ilmiah. Min berupa natat, hasil penelitian ilmiah, dan buah dari al-quwa al-fikriyah, potensi pemikiran mereka, ila ghair dalika dan yang lainnya yang termasuk dalam makna ini. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Fa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.